solawatan hadroh, nanti hidiahnya setelah mengikuti MC, berjanjinya mengikuti MC. Jadi ini grup hadroh Nurul Khimah disilahkan untuk menyanyikan beberapa buah lagu. Silahkan Mas Narto. Allah cek, bismillah, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qul ayyuhal mushtaquna ila raya jamalik sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wa ya man yakhdhu salam wa qadatan wa manama sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balik wasina. Ya Rabbi qusah umil badina. Ya Rabbi warzani suhaba. Ya Rabbi warzani sunana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil mashayikh. Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kull muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya يا رسول الله بالقلبِ يا خير البرايا يا لجيت به الحكيم رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليتك بالحق رسول الهدايا يا حبيب خير البرايا يا ليتك بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا من الولادة كالبداية Rahman, Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah selaku pengasuh Ponpes Ora Aji Yogyakarta. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat Forkopimcam Kecamatan Jogorogo, yang terhormat perangkat desa Macanan dan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas cinta dan karunia-Nya pada kesempatan yang indah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya bin yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, acara ketiga tahlil, acara keempat sambutan-sambutan, acara kelima inti dan doa, kemudian dilanjutkan penutup. Hadirin yang berbahagia, berhubung waktu sudah menginjak malam, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Bapak Muson. Kepada Bapak Muson, tempat dan waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal قمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والحب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Semoga bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tahlil dan shalawat Al-Bar Janji kepada Bapak Kiai Agus Saifuddin. Tempat dan waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadra nabiy mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in summa la hadra jami'al anbiya wal mursalin wal awliya wa shahada sulahu la ma'amilin sam sultanil awliya sinna syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu la hadra syambi asim sinna syamma ban syams wa ila hadra syekh muhtaram singatilako

Ya Rabbi sallu ala nabi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'asan ni'adha in يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الإملاء بسم الذات العلية. الله استدرى فيض البركات على ما أنا له وأولى. بالتقدم والأوانية. الله المهتقن في الغراد الكريمات والجبال. الله الله تعالى رضوان يقوص رضا الطائرة النبوية. الله ويعم الصحابات والأتباع من الغايات فيه طاف خطا وخطا. وأنصر بكساد المولد النبغ برودا حسانا عبقريا. لازما من النسب الشريف اجند عل المسامع بخلا. المطلب واسمه شيبة الحمد وحمدت خصال والسنية. ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا. سمي بقصي لطقاسي في بلاد قضعة القاسية. إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حمام. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الهرمية الله وسمع في صلبه صلبه النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم وبارك عليه نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبان وعدنان بلا ريب عند ذاب العلوم النسبية الله إلى ذبيه إسماعيل نسبته ومن وعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى Oh, وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. أنتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Yulianto. Kepada Bapak Yulianto, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Al-Muharram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Ponpes Ora Aji dari Yogyakarta. Yang kami hormati Forkopim Cam Kecamatan Jogorogo. Yang kami hormati seluruh Bapak Kiai, Bapak Ustadz, dan sesepuh Desa Matanan. Yang kami hormati Ketua MWC NU Kecamatan Jogorogo. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Macan beserta stafnya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW RT Sedesa Macanan. Yang kami hormati Bapak Linmas Sedesa Macanan dan Ibu-ibu Muslimat dan seluruh hadirin semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, dayahnya serta nikmat Islam, ihsan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga bermuajah berkumpul di halaman musola ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di musola Nurul Hikmah Dusun Ngijo Desa Macanan Kecamatan Jogorogo, kedua kalinya salawat serta salam tetap kita panjatkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumi hada ilal yaumil kiamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini saya selaku ketua panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Al-Muharram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Ponpes Ora Aji dari Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Camat beserta stafnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek. Terima kasih kepada Bapak Danramil. Terima kasih kepada MWC NU Kecamatan Jogorogo. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Macanan. Terima kasih kepada seluruh Bapak RT RW Sedesa Macanan. Terima kasih kepada Bapak Linmas Desa Macanan. Terima kasih kepada seluruh warga Desa Macanan Karang Taruna Manunggal Jaya Desa Macanan yang telah berkenan hadir meluangkan waktu, tenaga, pikiran demi berjalannya acara pada malam hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh donatur yang telah memberikan sumbangan sehingga pelaksananya acara pada malam hari ini dengan lancar dan penuh khidmat. Semoga amal Bapak Ibu Saudara semua menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selaku ketua panitia ingin menyampaikan rangkaian acara sebelum puncak malam hari ini, berbagai kegiatan yang telah terselenggara pada hari yang lalu sebagai berikut. Tanggal 1 sampai 12 Maulud diadakan sholawat keliling dari masjid ke masjid di lingkup Desa Macanan. Pada tanggal 19 malam 20 Maulud diadakan sholawat yang diikuti antar diniyah yang berada di Desa Macanan berkumpul jadi satu di halaman musola Nurul Hikmah Dusun Macanan, Dusun Ngijo Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Ngawi. Tanggal 20 Maulid setelah sholat subuh dilanjutkan kegiatan khotmil Quran hingga waktu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dilanjutkan kegiatan sunatan masal. Pada maghrib diadakan kegiatan santunan anak yatim dan penyerahan piagam penghargaan peserta solawat sedesa Macanan. Itulah rangkaian acara sebelum puncak acara dimulai pada malam hari ini. Inti pada rangkaian acara tersebut ialah pengajian akbar yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, pengasuh Ponpes Ora Aji dari Yogyakarta. Dan tak lupa, saya haturkan terima kasih kepada beliau, Al Muharram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Ponpes Ora Aji dari Yogyakarta, yang telah berkenan hadir sekaligus menjadi mauidah hasanah yang kita nanti-nantikan dan nasihatnya. Mari kita ikuti pengajian akbar pada malam hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan di hari-hari mendatang. Saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kami dari segi penyajian hidangan, tempat dan acara pengajian pada malam hari ini. Panitia sudah mengusahakan yang terbaik sekuat tenaga, pikiran dan waktu. Sekali lagi, selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari saya pribadi ada salah kata dari awal hingga akhir yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yulianto disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Kepala Desa Macanan yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Siswanto. Kepada Bapak Siswanto, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La qawla wa la quwwata illa billahi alil adim. Amma ba'du. Bateng jenenganipun poro alim, poro ulama, bobo yai, ibu nyai, bobo haji, ibu hajah, langkung-langkung di pateng pun jenenganipun Al Muharram Romo Yai Gus Miftah ingkang sanget kawula rantos pitedahipun. Di pateng pun jenenganipun para pepunden pini sepuh hati sepuh undangan sedaya ingkang satuhu tindurwatan lan ugi dari jajaran kecamatan Bapak Camat atau yang mewakili dari Kapolsek, dari Kuramil ingkang satuhu tinurmatan dari jajaran pemerintah desa, rekan-rekan perangkat desa dari BPD, LPMD, RW, dari Linmas, siapapun ingkang terlibat wonten adi cara menika ingkang sangat sangat sangat kula hormati. Lan ugi dhumateng kadang-kadang panitia ingkang sangat kula tresnani. Saderengipun kula ngajengaken atur monggo langkung rumiyin wonten saat ingkang indah punika boten wonten perkawis ingkang langkung indah kejawi kula panjenengan tansah syukur alhamdulillah. Awit nopo saking griya saking omah wis niat bismillah pengin ngaji nderek Gus Miftah ing saat punika kula panjenengan alhamdulillah sehat selamat boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat ugi salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit nopo panjenenganipun ingkang sanget kita rantos sapaatipun binjang wonten ing dinten akhir. Langkung-langkung saat punika kula dalah panjenengan sedilo mengeti dhateng kelahiran beliau wonten ing wulan Maulud niki. Para lenggah ingkang satuhu tinurmatan ingkang sepindah, pertama-tama kami sangat memberikan apresiasi Selamat dan sukses pada rekan-rekan panitia yang telah mengadakan kegiatan niki. Karena nopo, kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang pioner di Desa Macanang. Juga kegiatan niki diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, menjadi ajang silaturahim warga masyarakat Desa Macanang. Para lenggah ingkang satu dinormatan, juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah melaksanakan tugasnya dari begitu banyak rangkaian kegiatan. Memasuki Maulid Nabi ada safari Maulid dengan rangkaian kegiatan sholawat yang tadi sudah diucapkan, disampaikan oleh rekan-rekan panitia. Menika apresiasi dan terima kasih kepada panitia dalam pelaksanaan tugas-tugas ini. Lan kula ugi kemutan dateng Ki Hajar Dewantoro yang menyampaikan bahwa ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Ternyata ini bisa dilaksanakan di Desa Macanang oleh tokoh-tokoh pemuda Desa Macanang. Yang berikutnya, niki wau wis dijawil karo sining nguri, aja okeh-okeh jarine. Nggih. Kula nderek awit dhewe kula dhewe iki ngertos sangka bingunge panitia tok ngatur kahanan, ngatur karo wektu. Mula ringkes mawon akhire kula kelingan karo ngendikane dagelan. Jari keripik gedang, keripik telo, sidik edang, si penting roto. Yang jelas kami dari sakaku pemerintah Desa Macanang sangat memberikan apresiasi kepada semua panitia dan semua pihak yang bisa menjalankan kegiatan menika. Jaga kebersamaan, jaga kepersatuan, karena dengan kebersamaan dan persatuan kita bisa melangkah ke arah manapun. Jih, sementara yang tadi kemawon, mungkin terlalu banyak kegiatan itu ingkang kedah terlampahi saking kepanitiaan dalam rangka pengajian menika. Kepatur kawula, kawula nyuwun ngapunten, usana cekap semanten, wabillahi taufik wal hidayah warito wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adhirillahumma qabrahul karim يا رفيع شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإدهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقل له إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي بالسماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبو بنسيم الصبا أسيرت الأرض بعد طول جنبها من النبد خلالا سندسيا وإعانت السمار أدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بهمه كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت نفوس المشارق والمغارب ودواب البهرية ونست العوالم من السرور كسهميا ذهب الكهانة ورهبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسن تام فقيل لها إنك قد حملت من سيد العالمين وخير البرية به محمدا لأنه ستحمد عقبا. الله صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. Hadirin dimohon berdiri. Ya Nabi salam alaika. Oh.

Rukuk melu rukuk, sujud melu sujud. Wong imam diloni. Begitu sujud, sikile imam niku ora kena ditekuk. Akhirnya memburi mancal sikile ndase Cina niku. Wow. Kula niku diceritani Gus Dur niki tahun 2005. Wong daleme Gus Dur Cikanjur niki. Ndase ning pancal. Cinane mikir, "Oh, wong salat kuwi pancal-pancalan." Akhirnya Cinane ganti mancal ning mburi dhiyer. Sing dipancal nesu dasar Cina. Begitu rokaat kedua sing dipancal ndase karo Cina niku wau mikir, jarene wong Cina ki ra sunat, sarunge diroga. Lah Cinane lara mikir, "Oh, wong salat kuwi rogo-rogoan." Akhirnya ngerogoh sarungnya imam, iya. Kulahnya kadang-kadang mikir, Gus Dur kulah cerita ngonnya kok ngendi kulah kira dong. Wong kok cerdasnya rau umum. Ketaknya, ngatain ini kok cerdasnya rau umum kayak Gus Dur nih. Mila wong wuto sing atine padang, teng dunia ini ku mengenal loro. Siji Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Jenengan perso si buta dari gua hantu ini ku sing digendong sopo. Lagi. Oh sorry dikai munyok di sorry salah di. Dari ini rugiti danco danco. Allah. Bila kulaturi dalu menikah monggo. Saya ajak untuk bersama-sama meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling pantas untuk kita contoh adalah baginda Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Monggo sadherek kula aturake selawatan riyen sareng-sareng. Mugi-mugi niki tandha tresna kula panjenengan sami kalih Kanjeng Nabi. Amin. Bu. Bu. Konoke petenge ngopo to? Pengajian kaya uka-uka iki ngopo ana iki? Mati napa dipateni? Niki tandha-tandha panitiane anggarane cekak niki keto. Bu. Ayo, saat direngi selawatan tak takon. Siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Wow. Bojone Rukidi, Kanjeng Nabi apa Rukidi? Rukidi, alah, rupa kaya ngene kok ngalahke Kanjeng Nabi. Lah wong-wong kadang-kadang kuwanen apa? Siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabiku? Apa nabimu? Suamiku. Lah bojomu ki sapa? Lah kula takoni bojo kula, "Beb, lebih cinta saya istrimu apa nabimu?" "Ya nabiku." Wong Kanjeng Nabi nyelametke kok bojo kadang-kadang nyelakake kok. Lah ya nyatane kok ngopo? Bojo iki nyuwun Kanjeng Nabi niku nyenengke kok bojo kadang-kadang nganyelke. Kanjeng Nabi tak tergantikan sampai mati dia adalah panutan kita. Bojo neko-neko ijolke ngopo? Mira aja neko-neko kowe. Rungokno wong wedok sing apik kuwi wong lanang rong jaluk sing wedok wis nawani. Lah, kuwi top. Wah, iki piye to iki? Isuk sing lanang rong jaluk sarapan, sarapi. Isuk sing lanang rong tangi didusi, ngono kuwi. Rugi dirung jaluk wedang, wedangi. Rugi dirung jaluk kopi, kopini. Rugi dirung jaluk susu. Susu. Kok gumoh iki lho. Lah ya sugi rugi dia gumoh sing wedok wis tuwa kok. Kok wis tuwa rasa kakek nyusu. Iso mati wis di keracunan. Susu kada luar salah ya jila kok. Di rugi di. Walah malah memletot iki. Selawatan. Bapak Ibu ngersake selawat model tuwa apa model nom? Nom napa tuwa? Lah nom ku ya Via Valen, Nila Karisma. Ditinggal rabi. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca. Salate yo ditinggalno. Sik sabar. Apa iki wis jamane? Cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru yo dikepuki. Ayo rene ge ndang ngaji. Selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasial karami huwal habibul ladzi turja syafa'atul kulli haulin minal ahwali. Kak Didi, yo orang ngono kuwi. Mana sing takon kula, napa angsal Gus? Dangdut ya selawat oleh. Wong selawat ki padha karo wong ngombe obat, ana kalane nganggo banyu, nganggo gedang, nganggo sego, sing penting iso mlebu. Nganggo dangdut oleh, lagu pop oleh, jazz oleh, rock sak isine oleh, ora apa-apa. Ora apa-apa di, wis selawat model apa oleh. Menika selawate model wong ahlu sunnah wal jamaah mawon. Kan kok atah. Aja mak tinggal kele, lagu-lagu anyar dinggo, tapi lagu-lagu lawas aja mak tinggal kele, terutama lagu tinggalane Wali Songo. Aku ki lagu apa iso, campur sari aku iso kok, Cak Dikin, Cinta Tak Terpisahkan. Wah, iso, kowe ketemu bojomu langsung nyanyi di Cinta Tak Terpisahkan. Teku iki aja nggo dolanan, mergo teku sagede kendongan. Ngono ra apa-apa. Oh, nanti. Ana rondo teng mriki. Wah, saiki lagune Gus Miftah Rondo niku viral. Viral. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang rondo ngono kuwi. Malah Rukiti ngomong, kula purun numpaki cangkemmu rondo. Kok selawatan ahli sunnah wal jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat, ahli kubur mulih nang omah. Kanggo njaluk donga urung. Wih rasa terlalu semangat, bayaran murah jelas. Engko pas selawate ditabuhi ganggu wae. Mesti anak Rukidi kae. Kuwi yang bengok di sapa ngerti mulih kok kene bojomu meteng meneh. Wis anakmu songo. Ya Allah, bojomu metengan men tadi. Ternak selawate sing banter, sing selawate banter tak dongake rezekine utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli gelem dongake apa rintian ahli kubur teng alam kubur nika. Kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wireng podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sali Nabi Muhammad. Ibu-ibu, selawat di mana saja, kapan saja boleh. Niku ibadah sing paling gampil. Miturut ulama-ulama nyuwun sewu, maca selawat niku umpama ora fasih. Sing penting diniati mahabbah tresna kali Kanjeng Nabi. Teng mriki enten al berjanji napa mboten? Maca al berjanji umpama makharijul hurufnya tidak pas, tajwid ora bener ora apa-apa. Sing penting diniati mahabbah Kanjeng Nabi. Umamane kudune macane ngene. Amdirillahumma qabrahul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih. Sing moco rugi di umpamane. Ngatrillahumma qabrahul karim. Ora apa-apa di ngatiril di woco ngatril. Cangkem Jawa ya ora apa-apa. Apa-apa umamane abadati ul imla amismi zatil aliyah mustadirong faidul barokati ala ma ana lahu wa awla ya Allah. Sing maca rukiti ngabadati ul imla amismi zatil aliyah. Ora popo, wong cangkem Jawa. Wong maca Quran nganggo logat Jawa ya oleh. Kaya kula traweh teng Purwokerto, kurang ajar Pak Imam. Goleke makmuman sing rasa suwe-suwe, nggih. Bar traweh niku bar Fatihah, waduha, lak kedawan to niku. Wong kula ning pondok mungkulhu karo salamun kok. Nah iki waduha, ternyata aku diapusi le. Bar Fatihah waduha, sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Langsung kula batin cocok. Lha oleh-oleh mawon kok. Wong maca surat bar Fatihah niku lak hukume sunah, ora wajib. Ngono ning ora sang gaya rugi dicuk ngimami. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rugi di nun. Allah. Ajar wedi. Sing ora oleh niku lak maca surat ora maca Fatihah. Fatihah wajib. Hai menawa ana giri ana pengeyel, imame lali Jumatan. Allahu akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Ora maca Fatihah. Lak kudu dileke to niku. Lak cara wong lanang ngeleke nganggo kalimat tasbih subhanallah. Lak wong wedok nganggo tepuk tangan. Tepuk tangane pripun, Bu? Niku tepuk pramuka. Ngene, epek-epek tangan tengen ketemu punggung tangan kiri utawa tepuk paha. Ning pahane dhewe. Aja pahane kancane. Iki Jumatan makmume lanang kabeh. Un ya ayyuhal kafirun, makmum bengok. Subhanallah. Lah imam iki radong saleh ning ndi? Dipikir kurang fasih. Fasih-fasih ki. Ya ayyuhal kafirun, makmum saya banter. Subhanallah. Imame saya budrek. Dipikir kurang fasih baleni meneh. Aul. Ya ayyuhal kafirun, akhire makmum buri imam bengok banter banget. Patekah. Sing bengok patekah batal mboten? Batal, wong bukan bacaan salat kok. Andinya ana rukidi ngandani, "Ra kena ngomong." Batal wedi. Sampingnya suka co, untung aku orang ngomong rek, batal co. Jadi Solawat niku senajan to ora fase. Waton kemudian kita niati usolluna ala nabi. Inilah hebat dan dahsyatnya solawat. Allah perintah kepada kita solat aqimi solah. Dia tidak pernah mencontohkan solat itu seperti apa. Allah memerintahkan wa'atimul hajja wal umrata lillah. Haji umrah. Allah tidak pernah melaksanakan haji dan umrah. Allah memerintahkan puasa kutiba alaikum usiyam. Allah tidak tahu puasa. Ayo. Allah memerintahkan zakat wa'atu zakat. Allah tidak tahu zakat. Tetapi ketika Allah memerintahkan ya ayyuhallazina amanu shollu, tapi Allah sendiri melakukan solawat itu seperti apa. Bahkan fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhari, shallu shollu, artinya apa? Sampai hari ini Allah dan para malaikatnya masih bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang yang tidak suka dengan maulud, cinta karo kanjeng Nabi kok berlebih-lebihan, lebay. Sing lebay iki kowe. Lah wong kowe karo pacar lak ngerayu kaya ngono. Alah-alah, rugi di kaya ngene nyeluk bojone mamah kok dadakno. Ayo mamah, iya papah Rukidi. Alah-alah. Papa Rukidi tindak pundi? Macul. Ngono. Maculi mamah cangkemmu di maculi mamah. Maculi mamah. Bojone Rukidi yo mamah, mamah kok tongkae meletek-metek di. Lah wong seneng karo bojo karo pacar men undangane beb, undangane yang bahkan sae. Oh, sayyidanur rajim. Karo menungso lho, Pak. Lah ngelem-ngelem pacare aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambiar ngono kuwi kok. Bocah nom-nom sakniki lho, Pak, ngoten niku lak ngrayu-rayu niku. Sing wedok akhire jawab, "Hooh, Mas, omonganmu kaya telo, apa empuk tapi nyereti." Ngono kuwi. Masuk tok cangkemmu ndok masuk tok. Apa meneh karo Kanjeng Nabi? Maka kemudian ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah ya bermacam-macam. Maka muncullah kitab Al-Barjanji, Maulid Adibai, Simtud Duror, sakpiturute. Itu kenapa, Pak? Karena ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan seneng karo Jokowi ya, gambare dipasang sak gon-gon kok. Pak Jokowi liwat nggo mobil tuing tuing tuing. Oh, Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Sing ndunge Prabowo ya ngono padha wae kok. Apa meneh karo Kanjeng Nabi? Jenengan niku seneng karo Prabowo, milih Prabowo, sengit karo tanggane sing milih Jokowi, diwangi nesu kok. Apa meneh awake dhewe seneng karo Kanjeng Nabi, melebihi Prabowo, melebihi Jokowi, ngopo? Ngono wong macanan endi kene iki? Wong macanane gara-gara beda pilpres saya iso gelut kok. Apa rumangsamu lak mbokmu mati sing lewat Jokowi lak yo ya. Apa lak bapakmu mati sing tilik si Prabowo lah ya ora. Ngono diwangi lho. Pilihan presiden itu hukumnya ra wajib, menjaga kerukunan itu hukumnya wajib. Jenengan pilihan presiden 5 tahun pisan, seduluran niku sak modare. Kowe mati sing ngangkat ning kuburan ora Jokowi, tanggamu rungokno kupingmu. Ngono gelut wae. Rukidi rungokno. Lha iki ra seneng ngoten niku. Wah, pilihan jenenge pesta demokrasi, pesta niku lak nyenengke to, Pak. Pesta kok medeni, jenenge ra pesta. Oh, maka ekspresi kita kepada baginda Rasulullah ya ekspresif. Maka bahasanya ketika kita menyanjung Rasulullah napa? Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Ngene iki jarene Khalid bahasa lama, jarene sapa meneh kaya ustad-ustad wis wong aneh-aneh kaya lah pokoke. Apa itu berlebih-lebihan? Berlebih-lebihan cangkemmu kuwi. Ya men tok, lak mau anggap berlebih-lebihan ya ora apa-apa, wong aku tresno karo Kanjeng Nabiku kok ngopo? Bahkan kalau toh kemudian gara-gara saya bersolawat, saya dipenjara, saya dibunuh karena kecintaan saya kepada baginda Rasulullah, maafi muskilah, no what ora apa-apa. Oh no. Gara-gara Rukidi mencintai Rasulullah, kok istrinya minta cerai? Pegati ngopo? Lah wong perintahe solu, fi'il amr lho le. Fi'il amr. Oh ngarepe cinta karo Kanjeng Nabi kok dibatas-batas sih. Ora iso. Ne, le, maka kamu tingkatkan selawatmu. Wis, kowe ora usah pacaran, yakinlah jodohmu diatur oleh Tuhanmu. Kan jangan pernah teteskan air matamu di hadapan wanitamu. Rungokno kuwi. sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Jadi lara rabi ya minimal mau darun aja tuh. Wong podo-podo kalungan kembang kok ngompo. Ini loh pak, kekurangan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Maka pada Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabani. Menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai. Orang mengatakan gak perlu memperingati hari lahirnya Rasulullah. Yang penting mengikuti sunnahnya. Hey, please deh. Memperingati maulid Nabi itu juga bagian dari sunnah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An Abi Qatadah radhiyallahu an ditanya, "Rasulullah, kenapa Anda puasa hari Senin?" Apa jawaban Kanjeng Nabi? "Yauma wulidtu, karena pada hari ini aku dilahirkan." Artinya apa? Setiap minggu Kanjeng Nabi niku memperingati maulid nabinya. Setiap minggu. Lah wae dhewe setahun pisan kok dihalang-halangi. Bahkan biyen kula sengit kalih partai yang mengatakan itu enggak penting memperingati maulid Nabi. Bid'ah haram sesat. Kualat. Ketua partainya langsung ditangkap karo pangkap. Sinten partai kandang sapi. Lah wong hari lahir Kanjeng Nabi dilarang. Mbahasan hari lahir partai digedhek-gedheke. Tak takon tiang macanan. Sing nyelametke niku ajarane Kanjeng Nabi napa ajarane partai politik? Partai politik niku saniki sak nggon-nggon mung Tony Boster watonmu nindobose banter. Caleg partai niku gelem melu ngaji lajeng pemilihan tok dadi yo minggat kok ngopo. Kenyataane kok. Larepe nyalone raine kaya madu, begitu dadi kaya uka-uka di telepon angel, di SMS rambalesi. Alasane kunjungan kerja ning jenengan ra kena nesu karo DPR. DPR niku wakil rakyat. Jenengan pengen sugih diwakili karo DPR. Pengen jalan-jalan diwakili karo DPR. Pengen duwe-duwe diwakili karo DPR. Nyemplung neraka diwakili DPR. Yo ora usah nesu. Mong kula jengkel karo caleg sing ra mutu niku. Lah wong kula iki mangkat Yogja Sragen, Yogja Ngawi, mbeneng dalan mumet ndas kula. Ana wong nandur pelem tukule gambar caleg, nandur klopo tukule gambar caleg, mbah yo modal titik menjaga lingkungan. Wit-witan kok dipakoni gambare caleg. Sangerti kula mbiyen wit-witan niku nggone setan. Saniki setan do lunga kabeh saka wit-witan. Soale apa kalah karo gambare caleg. Bahkan setane gumun gara-gara apa ndelok gambare caleg cangkeme mrenges ra mingkem-mingkem. Maka malam hari ini yuk kita cintai Rasulullah dalam semua aspek. Jenengan jadi pejabat, kok iso nyontoh akhlaki Kanjeng Nabi, wallah selamat. Napa pejabat-pejabat kok ora gelem nyontoh akhlaki Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku sifat dasare nyuwun sewu to, sidik, tablek amanah, tablek patonah. Patang perkara niku dicontoh ora kudu persis. Awake dhewe kon padha karo Kanjeng Nabi ora iso kok. Ora iso dan awakmu kita harus sama dengan Rasulullah. Lawakmu iso. Lawang seperkara sunah mawon iso gesek kok, Pak. Ayo. Kanjeng Nabi wae kula matur to, dare nganggo driji telu. Napa? Soale sing didhare kurma, buah tin, buah zaitun. Sakniki lak jenengan tindak haji, tindak teng rumah makan Arab Saudi. Wong Arab makan nasi kebuli, makan nasi mandi, makan nasi madhut. Kuwi ra ono sing ngene. Wong segone kempiar kok. Ora rampung-rampung sak modare ra warek-warek. Lah wong Arab sakniki mangan napa? Ngeten. Kaya rugi dikai kok. Lah Kanjeng Nabi sing didhare kurma kaya bapak niku salak kacang masih memungkinkan, resoles masih memungkinkan. Ngono wong macanan gaya aku kudu padha karo Kanjeng Nabi, Bro. Maksudnya apa? Kanjeng Nabi nganggo telu, aku yo driji telu. Yo ora apa-apa. Suguhan bakmi godhog panas-panas. Ora usah nganggo garpu, ora usah nganggo sendok. Sunnah Rasul mlonyoh jempolmu nak kandhane. Ngono ora padha kok, Pak. Mila wong sane kok gaya Kanjeng Nabi nganggo jubah, aku kudu nganggo jubah. Apa rumangsamu jubah niku sing gawe Kanjeng Nabi? Ora. Sak derenge Kanjeng Nabi niku wis ana jubah sing model niku. Abu Jahal, Abu Lahab niku yo nganggo jubah model niku. Kanjeng Nabi melu-melu nganggo jubah niku. Ora kok Kanjeng Nabi ra iso gawe pakaian dhewe. Mergo Kanjeng Nabi menghormati budaya nenek moyangnya. Maka kenapa kemudian di Indonesia melalui PBNU muncullah istilah Islam Nusantara. Kecintaan kita kepada karakteristik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, terutama oleh Wali Songo, diakumulasi dalam istilah Islam Nusantara. Sing dicontoh sinten ya Kanjeng Nabi. Dadilah awakmu ngomong, wong Islam iki kudu nganggo jubah kaya Kanjeng Nabi. Abu Jahal kaya nganggo jubah. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi jubah niku pun wonten. Ana sing takon kula. Lah, jaman Kanjeng Nabi yang nganggo jubah melu-melu wong kafir Quraisy. Berarti ana bedane wong Islam karo kafir jahiliyah, beda. Bedane mboten teng pakaian tapi teng akhlak, teng etika, teng penampakan wajah. Oh, lak sahabate Kanjeng Nabi wong Islam ki tabasam, guyu. Wong kafir Quraisy merengutan. Oh, akhlake wong Islam ki apik, akhlake wong kafir niku mboten apik. Sing didelok mboten pakaiane, sing didelok akhlake. Ngono wong macanan gaya. Budu padha karo Kanjeng Nabi. Nganggo jubah, aku nganggo jubah. Ya ora iso wong gaweane menek klopo golek degan kok nganggo jubah. Ya blulukmu nambah loro. Apa meneh sing munggah ruki di blulune kok ireng banget. Lah wong gaweane golek pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body, apa wis silite gatel kelebon wedi. Ila begitu mlebu mriki angsal nganggo jas NU, angsal nganggo jaket kulit. Nggih to, angsal nganggo sarung, nganggo rugi nganggo jas, yalah gayane, gayane. Oleh nganggo katok, katok jin, setan, demit, iblis, oleh rapopo. Ayo tak takon, kula wau sing kula wau syuting siang mau kali Deddy Corbuzier. Baju koko niku budayane sinten? Cina, mila jenenge koko. Lah sing gawe wong Jawa Timur baju mas-mas niku mboten koko. Lah sing gawe wong Bandung eek niku aa. Mergo sing gawe wong Cina jenenge koko. Sapa sing kandha niku baju Islam? Ayo. Songkok sing jenengan nggo niku, songkok nasional napa songkok Islam? Nasional, Pak. Ora ana istilah songkok Islam. Mila jenengan tuku songkok ana tulisane songkok nasional. Tegese napa? Niku karakter bangsa Indonesia. Mila wong Kristen nganggo songkok oleh, wong Hindu nganggo songkok oleh, Dharma gandul oleh, gandule Mbah Dharma oleh. Nganggo baju reyok oleh. Nganggo blangkon oleh. Ngopak nganggo blangkon kok dilokke kiai kok blangkonan. Lah urusanmu apa? Aku tuku blangkon ya duwit-duwitku dhewe. Sing diwadahi ndas-ndasku dhewe. Blangkon kula niku lak teng Madinah kondange ra umum padahal. Aku nggo blangkon mlebu masjid takoni karo askar polisi Arab. Tal rene ngopo? Takon mahada iki apa? Mumet ndasku. Blangkon iki bahasa Arab e apa? Akhire tak jawab, "Hada blangkon." Ora ana Arab blangkon iki ra ana. Takon meneh, "Mahua blangkon?" Blangkon itu apa? Ina urusi wadai endas. Aku yang ngono ta. Tal dijaluk blangkon kula diambungi. Ya kecut tok goblok aku. Aku ora tau ngambung. Oleh ento lho. Jadi kita memahami Rasulullah itu jangan salah. Kalau Anda mengatakan sama persis ora iso. Tapi ya aja moloke lek ana wong nganggo jubah. Halah, Abu Jahal ya nganggo kok aja. Niku ngenyek. Oleh nganggo sarung. Nganggo sing kaya kula nggo iki ya oleh. Ayo tak takon ibu-ibu. Sing tak nggo iki jenenge apa? Kula cangkemmu kuwi. Kiai kulotan iki lak ya ora. Kaya ngene kok kulot iki lho. Apa matamu iki katarak? Sing ning kono. Sing tak nggo jenenge apa? Malah rok. Dek kurang ajar jarik iki lho. Kiai kok tapian. Niki jenenge katok sarung, tok rung sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Kelo kaya katok ora percaya. Yo lek wong niki budaya kok sing penting aurate ditutup. Aurate wong lanang niku pundi cara fikih? Baina surati warukbati antara dengkul lan wudel. Jadi umpama rugi di mangkat pengajian mung sarungan tok ora nganggo baju, waton dengkule karo udele ketutup sah. Ora percaya jajalen ayo. Oleh budaya kok ngono lho. Saniki wong gayane ra umum. Apa meneh wong wedok-wedok saniki sing nembe seneng Islam niku belajar anyaran. Yuk kita membuat komunitas hijab syar'i. Kuwi wong pekok meneh. Hijab kuwi artine apa, Jal? Hijab kuwi artine kain pembatas. Lah cara kula mbiyen tau mondok teng Ponorogo niku, lak arepe ning WC antri ra kebagian WC, akhire kula ngisi ngene kali supaya ora ketok karo wong kula tutupi betek. Betek niku jenenge hijab. Lah wong wedok saiki nganggo jilbab kok diarani hijab? Sing mau batas iki apane, blok goblok. Sing dinggo teng sirah niku namine khimar, kerudung nutupi ndas sampe dada niku jenenge kudung. Lak sak awak niku jenenge jalabib. Kudung niku wonten surat An-Nur, jilbab niku wonten surat Al-Azab. Hijab itu juga surat Al-Azab ayat 52. Niku untuk kain pembatas. Dadi lek ana pengajian umpamane lanang karo wedok niki dipisah nganggo satir, satire niku jenenge hijab. Lah wong wedok nganggo jilbab gede kok jenenge hijabers, yo matamu. Kok ngendi istilah niku wonten lho. Wong wedok saiki aneh-aneh kok. Sing lanang tukang son jilbabe bentuke kaya mixer. Halah halah. Sing lanang tukuli bangunan. Oh mamane. Jilbabe kaya cetok ngono kuwi. Ana sing kaya pot bunga barang nek nyirami kapan aku. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal. Sebenarnya sederhana tapi gobloknya diketokke. Nembe ngaji seminggu nyeluk bojone Umi. Walah. Assalamualaikum Umi. Asem bojone rugi iki. Ya Abi. Halah halah. Abi kok rupa kaya ngene. Ketemu kancane. Assalamualaikum Akhi. Halah halah. Ya sing bener jenengan niku wong macan bapak ibu. Mila jenenge Asi, air susu ibu. Lah nyeluk bojone emak Asem, air susu emak. Lah nyeluk bojone Bunda Asbun, air susu Bunda. Lah nyeluk bojone Umi, air susu Umi. Mosok asu. Halah halah. Ayo nak ngasu dhisik nak. Ngono. Lah, semua kesalahpahaman ini terjadi kenapa? Karena kita gagal paham memaknai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa gagal? Mergo ora dibimbing karo guru. Aja nyepeleke. Lah guru niku sakniki macam-macam to, Gus. Nggih. Tapi ciri guru sing paling pokok miturut Imam Al-Ghazali, sinten kiai niku? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Sing jenenge kiai itu orang yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Sing jenenge kiai niku welas asih kali sinten kemawon. Mila tamune kiai niku modele macam-macam. Apa meneh kaya kula komplit. Caleg moro, calon pati moro. Lah ngono bupati Gus, kula pun sowan jenengan rasa bangga kowe sowan aku lonte ya sowan aku. Lah wong caleg iki gelem nyedak kiai mengajeng pemilihan tok kok. Ning gobloke kiai senengane nyedak karo caleg. Caleg nyedak kiai pengen dipilah karo kiai sak jamaah, kiai nyedak caleg pengen nguntal amplope caleg. Mila lak caleg e dadi biasane ra wani ngandani kiyaine soalnya wis biasa diamplopi. Niku sing jenenge samsat, sama-sama bangsat. Tapi lah ono caleg apa meneh ngapusi kiai NU delon tak gerantol cangkemmu nganggo iki. Lah wong caleg kok manfaatke kiai. Lah arep nyedak nyalon dadi minggat. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam, mung dianggap kaya laos. Napa niku? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Ngitaku. Mila sing bener niku ya nyedak kiai sak lawase. Arep nyalek nyedak dadi ya nyedak. Kaya dene Raden Patah dikawal karo Wali Songo, kaya dene Sultan Hadiwijaya dikawal karo Sunan Kalijaga, kaya dene Betara Katong manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga. Slamet uripe le. Ngono kuwi ora mung manfaat ketok. Mila sakniki napa kata DPR niku kurang ajar, soalnya ninggalke dawuhe para kiai. Kula wingi ketekan DPR, Pak. Kula ngomong, "Eh DPR, napa Gus? Awakmu ngerti? Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge apa? Bajing, Gus." Hooh. Lah kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Lah kewan sing mangan duwite negara jenenge apa? Bajingan. Kula iki lak kula sampe nyuwun sewu, Kang. Pengajian kula teng Kudus niku dibatalke. Gara-gara napa? Ternyata sponsore caleg. Wedi lak kula teko dione-onekke. Langsung tak jawab rapopo rapateken ra nguntal duwite caleg. Aja nganti ulama-ulama yang merupakan ahli waris para nabi hanya dipolitisir. Wong Indonesia kurang ajar sak niki. Lah seneng karo ulama, sepakat dengan pilihan politiknya dihormati, tapi begitu berbeda pilihan politiknya langsung dihujat. Contohnya boleh Tuan Guru Bajang. Zaman Tuan Guru Bajang nyubyo-nyubyo si A, takwa, ulama hebat, gubernur apal Quran. Begitu tuan guru pajang pindah haluan, menghina, apa kuwi wong munafik dan lain sebagainya. Itu namanya tidak menghormati ulama, tapi memanfaatkan ulama. Ketika saya dipanggil Pak Said Agil Sirot teng PBNU, gara-gara kula ngaji teng kafe menjadi ribut niku. Kula ngomong karo wartawan, bisa jadi saya tidak sependapat dengan Pak Kiai Said Agil Sirot. Bisa jadi pendapat saya berbeda dengan beliau, tapi enggak ada hak saya mengurangi rasa hormat kepada beliau. Bisa jadi saya tidak taat dengan Pak Said, tetapi mohon maaf, saya tidak boleh meninggalkan hormat kepada Pak Said. Karena apa? Di dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat itu harus didahulukan daripada taat. Gak ada salahnya Pak Ma'ruf Amin itu mencalonkan wakil presiden. Karena orang Indonesia punya hak dipilih dan punya hak memilih. Tetapi juga tidak ada kewajiban wong NU niku milih Pak Ma'ruf. Dan kalau toh kemudian saya berbeda pendapat dengan Kiai Ma'ruf, tidak boleh saya tidak menghormati Pak Ma'ruf. Tetap kula hormati wong niku kiai ini awake dhewe. Lah teng Indonesia niku lah aneh, beda ra milih dianggap musuh. Ulama ora padha karo pilihane dionek-oneke. Sak piturute niku muarane napa Pak? Sak janjane mung pilpres. Mila kula wau ngomong teng Deddy Corbuzier, wong Indonesia niku sakniki profesi kathah kaya wasit tinju. Napa niku wasit tinju? Lah ana wong ngantem-anteman dijarke, ana wong rangkulan malah dipisah. Dancuk to ngono kuwi kurang ajar to. Masuk wae kok. Lah wong ana wong anteman-teman dijarke, ana wong rangkulan malah dipisah, lah kurang ajar niku, Pak. Wasit tinju aku. Jadi ngeten lho, Bu. Bisa jadi kita enggak sepakat dengan pendapatnya Pak Kiai niku, tapi jenengan tidak boleh meninggalkan hormat dari beliau. Contoh gampangnya ngeten, al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat itu didahulukan daripada taat. Umpamane ruki diki kiaiku umpamane. Mustahil sih, umpama ya ora apa-apa lah. Umpama di, umpama rasa GR kowe. Rukidi subuhan kali kula, Pak Kiai Rukidi, sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah umpamane ini kan. Monggo Pak Kiai diunjuk Pak Kiai. Nggih. Kayane arep ngombe cangkeme Umak Umi. Mbak San tak rungokke dungane apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pak Rukidi niki kiai kula subuhan kali kula. Kula santrine Pak Rukidi kiai kula. Miftah diimami. Kula nolak kali Pak Kiai Rukidi, mboten Pak Kiai mawon. Kula taat apa mboten niku? Mboten mong kula nolak dawuhe Pak Kiai Rukidi kok. Wah, dawuhe Kiai Rukidi pantes juga kita iki. Kula nolak mboten Pak Kiai mawon. Tapi ingat, nolak kula niki mergo hormat kula karo Pak Kiai. Niku lah oleh. Ayo Miftah kowe ngimami, mboten Pak Kiai panjenengan mawon. Artinya apa? Saya tidak taat dengan kiai saya, tetapi ketidaktaatan saya karena hormat dengan kiai saya. Wong wedok umpamane, isu-isu gaweke sarapan bojone, monggo Mas sarapan. Sing lanang jawab, "Sik Bu, aku tak ngrampungke macul. Kowe sarapan dhisik ya ora apa-apa." Lah nganggo dalil iki mau jenengan jawab, "Mboten Pak, kula ngentosi Bapak." Tapi lawang macanan ora. "Ayo Pak, sarapan. Wis Ibu dhisik." "Oke, kuwi ceniningan." Oh no, ceniningan ngono kuwi jenenge. Nunggu ya rasa mau wale, iki malam Jumat kuwi engko mulai karo bojomu. "Ayo Bu, aku njaluk." "Bapak njaluk kula riyen nggih, mamane aja ngono kuwi ngono." Kenapa kemudian ulama-ulama itu berbeda pendapat? Gak ada masalah. Yang penting cirine ulama niku wae sing perlu dipegang. Alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah, yang melihat siapapun dengan kacamata kasih sayang. Kok ana ulama gaweane menghujat bahkan Habib sekalipun nyuwun sewu. Kok gaweane ngonek-ngonekke kasar sak piturute wong sak piturute dionek-onekke dibasing-basingke nyuwun sewu. Ulama yang berseberangan dianggap salah. Bisa jadi saya tidak suka dengan pendapatnya Habib niku, tetapi saya tidak tak menghormati kehabibannya. Ana sing takon kali kula, "Gus, Habib Bahar niku pripun gaweane misuh-misuh kados nika?" Kula nyuwun sewu. Saya tidak komentar terhadap apa yang menjadi isi ceramah beliau, tetapi kehabibannya tetap kula hormati. Walaupun saya tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar. Cah-cah syuting, engko postingan ning YouTube omonganku sing babakan Habib Bahar. Tak ulangi. Ayo. Ya, potongan sing apik. Gus Miftah ditakoni, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar, ceramahnya Habib Bahar? Kula nyuwun sewu, saya jawab dengan tegas. Bisa jadi Gus Miftah dan kita semua tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar. Tetapi tidak boleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengurangi rasa hormatnya terhadap para habaib. Kehabaibannya tetap kita hormati, tetapi kita tidak harus sama dengan isi ceramahnya Habib Bahar. Rungokno kupingmu. Beliau ceramah seperti itu, monggo. Kita tidak sepakat, boleh. Tetapi jangan melu-melu menghujat beliau. Ya wes men, barangkali yo kelasnya modelnya ngoten niku. Soalnya habaib kok. Beda lah Gus Nur, beda urusane. Lah kae ora habaib. Aja ngomong dos. Ning yo heeh. Itu beda meneh lah urusane karo Gus Nur yang mengatakan saya keluar dari NU. Pertanyaanku, kowe kok ngomong keluar dari NU, mlebumu ki kapan? Mlebu ora tahu kok metu. Suwe-suwe kowe kaya benik ketoke dilebokke malah metu. Laku kaya upil, ditokke malah mlebu ngopo kowe? Itu, kalau kelasnya habaib, kula rawani ngomentari piye-piye duriae Kanjeng Nabi. Tapi kalau orang-orang yang ngaku Gus sak piturute didelok dhisik ngopo? Orang kok kemudian saya sentimen, enggak, tapi cara penyampaian ceramahnya provokatif, bahkan wani ngenyek kiai-kiai besar. Lah kowe iki sapa, Nur? Nur. Boy yang beretika, saya menghormati Anda sebagai penceramah, sebagai dai, terlepas dari apa isi kontroversi ceramahmu. Tapi jangan pernah singgung marwah-marwah kiai-kiai NU. Karena apapun itu nyuwun sewu. Lah kula niki dianggap kiai mawon kula ra wani kok. Mila sing kula openi wong-wong sing bosok elek-elek ngoten niku. Maka saya punya prinsip, kibaskan sapumu di tempat yang kotor, nyalakan lampumu di tempat yang gelap. Kula blusukan, mila bahasane Habib Lutfi Gus Miftah kuwi bengkel. Bahasane Cak Nun Gus Miftah kuwi bengkel. Ngurusi wong-wong sing elek-elek niku. Kula mawon wegah dianggap dadi kiai. Kula niku namung motivator orang-orang yang dianggap penuh maksiat itu, mbak-mbak yang ada di tempat-tempat prostitusi. Niku mawon dadi fitnah. Kula mulih ngaji mbak-mbak ini dan pakaiannya seksi ngliwati kamare malah diampir ki monggo Gus pinara ngono. Kan aku bingung kula mampir diperkosa padahal ora diperkosae mapan ngono. Gratis matamu gratis kaya rugi golek gratisan. Jadi saya ulangi, jangan pernah tinggalkan hormatmu kepada Pak Habaib. Walaupun kita tidak sepakat dengan pendapatnya, sama halnya dengan kiai. Bisa jadi kita berbeda pendapat dengan kiai, tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat itu kepada kiai. Soalnya nopo pak, pun kula niku gak ada pengalaman. Kula niku iso ngalor ngidul ngaji sampai teng luar negeri sak piturute. Ora kok mergo kula pinter ngaji, mergo kula mbiyen sregep tabarukan kalian para ulama lan kiai. Soalnya nopo, kadang-kadang mergo wasilah tabarukan dadi wong gede kok. Waline Gusti Allah mergo tabarukan mawon kata kok. Contohnya sinten? Gusmi. Gusmi niku mondok teng watu congol teng ngene Mbah Kiai Dalhar. Niku tabarukane namung ngresiki sandale Mbah Dalhar. Saben Mbah Dalhar mlebet kamar sandale diresiki nganti meling-meling niku. Mbah Dalhar ku Mbah Dalhar medal sandale disiapke. Mbah Dalhar mlebu masjid sandale diwalik maune madhep ngulon diwalik madhep ngetan. Beda ruki tumplake. Sampai ke satu ketika tabarukane Gusmi niku nopo mirsani sandale Mbah Dalhar niku dobel rong pasang. Gusmi mbatin iki sapa kok sandale padha karo guruku Mbah Dalhar, dinteni nganti jam 2 bengi tamune mboten mandap mboten kundur. Akhirnya jam 3 Gusmi ngliyep tamune medal dioyak mung ketok boyoke tok. Gusmi tanglet kali Mbah Dalhar, Mbah Yai wae dalu tamune sinten kok sandale padha kali panjenengan. Nopo jawabane Mbah Dalhar, tamuku mambengi Gus Nabi Khidir alaihi salam. Niku ulama-ulama NU. Awake dhewe nembe latihan nyekel mik wis wani ngonek-ngoneke Pak Said Agil cangkemmu Nur Nur. Ora oleh. Pi, sing apik lho ya tak ajar kowe lak ra apik kok. Aku bengi iki pengen nesu aku saiki. Ora mung live sok diulangi meneh dipotong sing apik. Ngail grantol cangkemmu kowe malah. Kalau kemudian ada ikhtilaf-ikhtilaf, perbedaan-perbedaan, toh perbedaan itu tidak dilarang. indahnya urip ning donya niki lha mergo perbedaan. Maka dikatakan al-ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah lak teng mriku niku. Kiai ini beda, tetapi kalau kemudian kita ambil nilai-nilai kebaikannya akan menjadi indah. Onone masakan niku enak, onone sambel niku enak. Mergo nyuwun sewu bedone jenis bumbu. Bumbu niku nyuwun sewu lak dipangan ijen niku ra enak. Ayo, awakmu mangan tumbar tok. Alah-alah mrongos cangkemmu ngopo? Mrica tok dipangan ora enak. Arep mangan sambel dipangan ijen. Bawang dhisik dimplok, bare lombok dhisik, bare dileboni brambang, bare dileboni uyah, baru terakhir moto. Ya kuwi mau kuwi akhire uteke dedel soalnya kakean micin. Tapi sambel niku dadi enak napa, Pak? Karena dari bumbu-bumbu yang berbeda. Onone lombok, uyah, brambang, bawang dikei micin diulek dadi siji, dadi rasane enak. Kalau kemudian kiai-kiai kita itu berbeda-beda, lumrah. Toh kemudian Al-Qur'an mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beda niku oleh yang tidak boleh berpecah belah. Ora umpama kiai niku beda-beda ya lumrah. Soale kiai niku ahli warise para nabi. Nabi niku jumlahe 144.000. Umpama kiai niku beda-beda ya lumrah. Soale warisane nabi ya beda-beda. Ngono lho, Pak. Mila ana kiai sing iso dadi presiden kaya Gus Dur. Soale napa? Oleh warisane Nabi Sulaiman dadi presiden. Liyane Megawati gawe tim sukses ora dadi. Amin Rais gawe tim sukses ora dadi. Gus Dur dadi presiden cukup nganggo dengkule Amin Rais. Kan ngono ceritane. Ora perlu gawe tim sukses. Mila jaman Gus Dur dadi presiden Pak Amin Rais ngomong, "Kita turunkan Gus Dur." Gus Dur mundur. Goblok. Ira iso Gus Dur kok kon mundur mlaku mawon dituntun. Maka Gus Dur ketika membuat dekrit bubarkan DPR MPR, Cak Nun ngomong, "Kenapa, Gus? Itu kan jadi berbahaya untuk Gus Dur ora apa-apa." Loh, tapi kan ini berbahaya, Gus, ora apa-apa loh. Berbahaya gara-gara dekret Gus Dur diturunkan dari presiden. Napa jawabane Gus Dur? Ya jenenge wong keplek, Cak, Cak ana kalane menang, ana kalane kalah. Rampung Gus Dur. Dijawab gitu aja kok repot. Ngono. Padake. Inilah ulama. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman kaya Gus Dur dadi presiden. Ana napa oleh kekayaan Nabi Sulaiman, Ustadz Yusuf Mansur. Ada ulama yang mendapatkan kegagahannya Nabi Musa alaihi salam. Contohnya Habib Rizik, gagah cangkeme atos umpamane. Ana ulama yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub sabar, Mbah Maimun Zubair, Habib Lutfi sabar. Ana kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Isa kere, Kiai Macanan umpamane. Ana ulama habaib yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suarane apik, Habib Syekh. Ada ulama yang mendapatkan kecerdikan dan kecerdasan Nabi Khidir, Cak Nun. Ana ulama sing oleh gantenge Nabi Yusuf, Gus Miftah umpamane. Ana sing ngerti, ya masa rugi dialah lah. Lah ngene iki Lah Yusuf dajal. Gila. Pokoknya sinten kemawon yang mempunyai karakteristik alladzina yang duruna ilal ummah bi'ain rahmah, itulah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang tidak senang menghujat, tidak senang mengkafir-kafirkan orang lain, tidak senang membid'ah-bid'ahkan orang lain. Sane iki sing ra seneng karo Maulid Nabi lak dalil napa wa kullu muhdatsatin bid'ah, saben-saben sing anyar niku bid'ah. Wa kullu muhdatsin bid'ah, wa kullu muhdatsin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, saben-saben sing bid'ah kuwi sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, saben-saben sing sesat kuwi ning neraka. Bahkan sakniki model muncul baru, apa kabeh kudu Islam? Kula ngrungokke pidatone sawijining ustaz. Kalau kalian tahu ada pedagang Kristen, ada pedagang Islam, belilah yang pedagangnya Islam. Kula sepakat. Wong padha-padha wong Islami. Tapi dilanjutke, walaupun kalian beli mangga, mangganya orang kafir lebih bagus, sementara mangganya orang Islam busuk, tetap belilah umat Islam. Loh, aku mikir, sejak kapan awake dhewe diajari kon tuku lembosok iki, sejak kapan aku? Kudune sing dikandani bakule, aja ngapusi karo wong tuku. bakul buah, gawe parsel, sing dhuwur apik, sing ngisor bosok. Niku nyuwun sewu senajan to wong Islam ya kudu dikandani. Niki jenenge napa, Pak? Ataklidul a'ma, mbabi buta. Solusine napa? Melu kiai sing bener ahlus sunnah wal jamaah. Alladzina hum warasatul anbiya. Insyaallah selamat donya ne selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Bon jam setengah telu. Kalau wis kuwesel. Kowe ora masakke aku sekali-kali aku mulih men kelon karo bojoku ya ngopo to? Padake ruwiti kelan-kelon anake songo. Men gua munajat kali Gusti Allah. Kula nembe seneng niki munajat nganggo sirane Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman, ndunungi rasa tandha yen iman. Muga-muga kesalahpahaman yang ada di Indonesia ini segera ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling menghargai dan menghormati dengan rasa mahabbah yang ada dalam hati kita. Kanjeng Nabi niku didawuhi karo Allah, kudu apik karo wong apik lan apik karo wong sing ora apik. Awake dhewe kudune nggih ngoten, la ana wong elek aja jenengan hujat, minimal jenengan donga, nggih tetep diapiki. Napa lonte-lonte niku sakniki kata sing tobat melu pengajian karo Gus Miftah, ora kok Gus Miftah niku apik, tapi Miftah gelem ngopeni para lonte. Niku nyuwun sewu niku pengajian sing paling nyenengke sak donya, ngajine berpahala, matane bervitamin, subhanallah. Rugi dirasa melu, ora kuat imanmu, umpama imanmu kuat, iman iminmu ora kuat. Kau munajat kali Allah. Mugi-mugi Indonesia diselamatke kali Gusti Allah. Uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh saking pangeran. Tangani diangkat, nyuwun kali Allah, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Adwadaya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggoni utuh maite uga ulese utuh uga ulese ya Rasulullah. Ya Rafi Asyad Adwadaya Jiratal Alami ya Uhailal Judi Wal Karami ya pindah malih ingkang langkung khusyuk. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Asyad, Adbatan ya jiratal alami. Ya Allah, ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adad ramli raqib salatan tarzuqu nabiyya min ahli taufik wa duballighu nabiyal khudura ila baitil adik wa ziyaratan qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa aslih dhada bainina wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannina al-fahisha ma dhara minha wa ma badan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maus al-Fatihah sepindah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun ambali kaping 11. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah lin qada'in al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat alladhi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui dengan indah. Marilah kita tutup acara peringatan Hari Besar Islam dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah di tahun 2018 ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati.